السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari dan Muslim keduanya meriwayatkan suatu hadis yang lafaznya oleh Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu malam Nabi SAW sembahyang di masjid, lalu orang ramai mengikuti sembahyangnya. Pada keesokannya baginda juga keluar sembahyang sekali lagi, dan orang yang mengikut baginda bersembahyang semakin ramai. Kemudian pada malam ketiga atau keempat mereka berhimpun kerana menunggu Nabi keluar untuk sembahyang bersama mereka. Tapi Nabi SAW tidak keluar. Apabila tiba waktu pagi, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Aku lihat apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang menghalang aku keluar sembahyang bersama kamu semua. Mereka kerana aku bimbang sembahyang tersebut tarawih akan difardukan ke atas kamu." Peristiwa ini, peristiwa di atas berlaku pada bulan Ramadan. Inilah hadis yang paling terkenal dalam bab solat tarawih. Nah, hampir semua kitab-kitab yang memuatkan pasal solat tarawih ni dia sebut hadis ni. Nah, dan kita dengar selalulah siapa bab tarawih, biasanya penceramah ustaz-ustaz dia sebut hadis ni. Nah, ni hadis sahih. Hadis ni tak sebut bilangan rakaat tarawih. Nah, hadis ini menceritakan sebagaimana yang isteri Nabi yang salam sendiri cerita, pada satu malam Nabi keluar dan orang pun sembahyang ikut Nabi. Malam esok kehoraman, malam lusa kehoraman, malam tulak tak keluar, malam tak keluar tu ramai orang tunggu. Jadi ceritanya sembahyang tarawih pada zaman Nabi yang salam ni mula-mulanya tidak secara berjemaah. Eh? Eh, seorang-seorang mu ni, aku kat tiang ni, mu belakang ni. Nah, sebab tu kalau kita sembahyang seorang tarawih, so. Nah, tak syarat jemaah pun. Bukan macam jemaah, syarat jemaah. Eh? Jadi bila Nabi keluar buat, ramai orang ikut belakang. Mana esok kau ramai. Nabi tak kata, "Oh, main-main sembahyang jemaah, sembahyang jemaah tarawih. Sawak ah seorang." Tak ada kata gitu. Nah. Jadi Nabi tak keluar pada malam keempat. Esokkan pagi Nabi kata, "Aku tahu mu tunggu aku ramai semalam. Aku tak keluar sebab aku takut jadi wajib sekarang." Maksudnya, jikalaulah Nabi ni dia mengengkali sesuatu amalan, kadang-kadang amalan itu difardukan oleh Allah Ta'ala. Asalnya tak fardu. Jadi Nabi ni kasihnya ke umat, dah banyak dah fardu 5 waktu sehari semalam, kan dilazim buat tiap-tiap malam tu bik kan turun ayat fardu dah pulak terawih. Tak nanya kita nak alihkan aku siang kemu, aku dah terbik semalam. Kalau aku terbik kan mari Jibril kata gini lah, wajib lah tiap-tiap tahun. Nak lelah lah kita takut. Dan sekarang ni tak ada masalah dah, bila Nabi wafat tak timbul lagi boleh fardu tak fardu kerana sesat dah. Imam Wolbo Allah nak tolak. Nah, jadi kancil 4902 tutup aku dulu. Baguslah tidak tutup aku, maknanya sebab nak tunjuk dia noknya buat ibadat. Siapa dah dah dah ha, tutup dah. Siapa dah dah dah dah dah tutup pada aku noknya buat cari pahala. Ha, tu ada hikmah kat tu. Nak, bukan sembangan orang dah tutup aku main lagi. Nah, siapa dah dah dah tu. Dah. Jadi bila Nabi wafat tak ada lah fardu kan sesat dah. Nau al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nampak al-ayah. Ayat itulah sesatlah. Nah, ayat yang terakhir turun beberapa hari sebelum Nabi wafat. Nah. Sekarang tak ada turun ayat. Tu kata mengaku terima wahyu tu. Tu sesat belaka tu. Nah, mengaku terima wahyu nak ngaku berdialog dengan Tuhan tu kacau anda lah ke tu. Nah. Wahyu hanya turun pada Nabi dan pada Rasul. Suasana wak cakap. Nah. Ha. Nah, kali wali mengaku dia turun wahyu, wali apa ni kata? Faham? Tak, wahyu hanya kepada Nabi yang diutuskan oleh Allah. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah aku manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan. Tapi yuha ilayya, yang diwahyukan kepada aku. Nah, sahabat tak turun wahyu. Jangan cakap turun wahyu itu. Nah. Ha. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari, dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab ke masjid pada bulan Ramadan. Tiba-tiba didapati orang ramai semayang dalam keadaan kumpulan yang banyak serta bertaburan. Ada yang semayang secara individu dan ada yang membentuk jemaah tidak melebihi 10 orang. Lalu Umar berkata, aku pendapat adalah baik jika dihimpunkan mereka dalam satu kumpulan yang diketahui oleh seorang Qari. Kemudian dia berusaha mengumpulkan mereka dengan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Abdul Rahman menceritakan lagi, kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain. Ketika itu orang ramai semayang dalam satu jemaah dengan imam mereka. Umar berkata, alangkah eloknya bid'ah yang dilakukan ini. Sedangkan semayang yang tidak mereka lakukan kerana tidur, itu semayang pada akhir malam itu lebih abah daripada semayang yang mereka lakukan pada awal malam. Ketika itu orang ramai mendirikannya di awal malam. Perkataan bid'ah ialah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia dianggap baik dan disyariatkan jika menepati hukum syarak, dan termasuk dalam perkara yang dipandang baik oleh syarak, dan ia dianggap tercela serta ditolak jika berlawanan dengan syarak, dan termasuk dalam perkara yang dipandang buruk oleh syarak. Sekiranya perkara tersebut tidak berlawanan dengan syarak dan tiada dalil syarak yang menyebut mengenainya, maka hukumnya bid'ah itu adalah harus. Imam Baihaqi pula dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, mereka mendirikan tarawih di zaman Umar bin Al-Khattab pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, orang ramai pada zaman Umar mendirikan semayang tarawih pada bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Al-Baihaqi telah menyelaraskan kedua-dua riwayat dengan menyatakan 3 rakaat tambahan dalam riwayat Imam Malik adalah semayang witir. Baik. Dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dia keluar pada waktu malam melihat orang mendirikan sunat Ramadan. Jadi katanya Abdul Rahman bin Abdul Qari, ada yang semayang seorang, ada yang semayang jemaah. Tak bertaburan sekali. Nah. Jadi katanya Sina Umar yang pada masa itu Perdana Menteri lah. Dia khalifah. Dia kata, kau malik wak jemaah sekaligus. Senang. So wak tiabur lah. Wak jemaah. Nah, dengan satu imam. Tapi Nabi dah suruh gitu. Masa Nabi duduk, Nabi dah kata malik wak jemaah. Nah, Nabi keluar wak jemaah, orang ikut. Esok keluar wak semayang seorang, orang ikut jadi jemaah. Nah, Nabi dah kata wak jemaah lah malik. Sina Umar yang kata. Nah. Mulai wak jemaah. Maka dilantik seorang qari, nama dia Abdullah apa nama ni, Ubay bin Ka'ab. Dia ni qari lah, suara sedap. Jadi pada malam lain-lain ni, Sayyidina Umar mari tengok pula, mari cek di masjid keadaan terawih tak macam biasa dah, bertaburan, iaitu berjemaah dengan seorang imam dia. Imam rakak lah, imam sujud, sujud semua sekali. Maka Imam Sayyidina Umar pun kata, ni'matil bid'ah, ni'matil bid'ah tu hazihi, sebaik-baik bid'ah iaitu rekaan yang tak ada zaman Nabi, inilah rekaan terbaik ni. Ha, jadi kalam Sayyidina Umar ni masyhurlah, ulama-ulama bincangkan pasal bab bid'ah, mesti ada kalam ni ni lepas Sayyidina Umar ni. Maknanya yang kita buat sekarang ni, satu imam, semua jemaah pakat ikut semayang terawih, tidak pun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nabi tak suruh pun. Tak ada mantuk, tak ada lafaz jelas daripada keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Neh. Nabi tak sebut pun. Dan yang kita amal ni, nak kalau nak kiralah, nak main ikut Nabi saja, tak boleh amal. Nak. Kalau nak amal nak ikut Nabi, keluar 3 malam. Lepas tu pakat tak keluar lagi. Nak. Yang sebenarnya, bukanlah bila Nabi tak buat, benda tu kita tak boleh buat. Tak ada masalah pun. Cuma kita ada hukum syarak. Kita lentangkan dengan hukum syarak. Kalau sesuai dengan hukum syarak, walaupun Nabi tak buat, kita buat. Nak mufakat dengan hukum syarak, nak dengan agama tak ada sela, tak ada masalah benda tu. Maknanya benda yang zaman Nabi tak buat, tapi ada belaga dengan syarak. Nah, Nabi tak pernah menjalankan hukum hudud mencuri dengan pakai bayar piti 200 ya. Nah, Nabi tak pernah jalankan hukuman zina dengan 1,500 bayar denda. Nah, kita pergi buat benda tu. Nah, bila kita buat, tak ada buat zaman Nabi, bida'ah. Tapi benda tu larang tak? Ada larang. Sebab Nabi kata, khuzu anni, as-sayibu bis-sayibi, ar-rajmu, al-bikru bil-bikri, jildatami'ah. Ambil hukum daripada aku, ambil daripada aku, jangan ambil daripada manusia. Hak berkahwin dah, berzina, rejam sampai mati. Yang terunai dara berzina 100 pukulan. Jadi sekarang orang buat bida'ah yang balalah. Zina pakai bayar fiti, bida'ah. Tapi balalah yang menyesatkan. Jadi kalau sekarang kita buat semayang terawih seorang-seorang, sah juga. Lepas tu tak ada lah timbuk, alasan tak dalam terawih. Siapa rumah orang, balik dah. Kerana boleh buat seorang. Dan tak syarat pun dalam masjid. Dah? Tak syarat pun dalam masjid. Ulama-ulama mengiktimalkan pada malam Nabi tak keluar, Nabi solat Ramadan, qiyam Ramadan dalam rumah dia. Jadi boleh semayang sunat Ramadan, semayang terawih di rumah. Di mana-mana boleh, di pejabat, di kilang, tepi patah, pabukit, boleh berlaku. Dan kena buat masjid, ambil kelebihan tempat. Sebaik-baik tempat atas muka bumi, masjid lah. Ambil kelebihan situ. Kemudian hadis yang cerita saya daripada Baihaqi pula. Dia kata manusia, yang umat Islam pada zaman Sayyidina Umar, mereka mengerjakan tarawih dengan 20 rakaat. Imam Malik pula sebut dalam kitab Muwatta dia 23 rakaat. Nampak macam tanakut, macam belaga. Tak belaga. Kerana 23 maksudnya 20 tarawih 3 witir. Sebab itulah berlaku khilaf pada afdal. Nampak? Sunnah rakaat solat tarawih. Yang khilaf tu bukan masalah sah, masalah afdal. Jumhur ulama Syafi'i, Hambali dan Hanafi, rakaat yang paling afdal 20 rakaat. Kerana mengikut akan hadis Baihaqi, Sayyidina Umar buat damangnya 20 rakaat. Bukan siapa yang buat tidak 20 rakaat tak sah tarawih. Ulama dah kata begitu. Imam Maliki kata 36 rakaat. 36. 20 campur 16 dia buat. Kerana apa? Kerana tidak ada pun dalam suatu mana-mana hadis sahih Nabi kata rakaat tarawih mesti sekian banyak. Kalau Nabi ada sebut gitu, Imam Malik takkan buat 36. Kalau Nabi dia kata rakaat tarawih mesti 12, tak lebih tak kurang, Imam Syafi'i dulu pergi bahan 12. Berapa dia pergi buat 20? Kerana tak ada sebut ketetapan bilangan rakaat tarawih dalam mana-mana hadis. Dia ulama' ni, ulama' mujtahid ni, dia tak macam kita. Dia yang paling banyak, paling dekat, paling hampir nak ikut amalan Rasulullah. Tapi amalan tu tidak jelas, berlakulah istihad. Jangan kata kita ikut Nabi, mayang lapang, masyarakat ni dah ikut 20. Sedap ramah. Kita dekat, kita lebih faham hadis ke Imam Syafi'i lebih faham hadis? Kena adalah akal kena guna juga dalam nak menentukan kesahihan hukum syarak ni, akal kena guna juga. Ulama-ulama dulu tak macam ulama sekarang. Walau warak dan ni warak dulu, lebih dulu juga. Yang tak sama kalau dulu ulama jahat, sekarang ulama baik, lebih dulu. Tapi nak banding sama-sama ulama akhirat, lebih hak dulu. Nah, lebih hak dulu. Semakin dekat dengan zaman Nabi, semakin besar keberkatan dia. Nah, yang paling berkat manusia sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Dia paling berkat. Nah, wala ada anda baca pun, wala telo teha pun, dia yang paling berkat. Soalan. Baik. Sesa masalah semayang tarawih. Jadi semayang tarawih ulang balik sunat dan wajib. Siapa yang tak buat tak dosa. Siapa yang buat boleh pahala. Nah, sunat tarawih afdal berjemaah. Bila berjemaah, jemaah di rumah boleh juga fadilah. Jemaah di rumah, jemaah di jabat, jemaah di kilang, jemaah di offshore. Tak, jemaah patah. Semayang tarawih patah apa? Ngai. Tak, ngai malam. Tak. Dari ikan tak makan lagi, semayang tarawih tu. Tak. Tapi bila ikan makan, jangan sambung dia orang dalam semayang dia juga. Tak. Mana dia mana-mana. Sebab lama sahabat semayang dalam kebun. Semayang dekat kambing diri-diri dia. Dia tahu kambing duduk makan, dia tunggu kambing, semayang. Semayang situ. Semayang sunat, semayang istikharah, semayang hajat. Tidak mesti masjid. Tak, di mana-mana. Kemudian semayang gerhana matahari dan bulan. Semayang gerhana pula. Eh? Pengertian Al-Kusuf. Gerhana matahari pada bahasa digunakan ketika cahaya matahari terlindung sama ada semayangnya, sebahagiannya atau kesemuanya. Al-Kusuf, gerhana bulan, digunakan ketika cahaya bulan terlindung sama ada sebahagian atau semuanya. Walau bagaimanapun keduanya kalimah ini boleh digunakan dengan makna gerhana matahari atau gerhana bulan, boleh dengan akas. Nak kata kusuf gerhana bulan boleh, nak kata khusufun gerhana matahari pun boleh. Yeah? Jadi ini satu fenomena lah yang jarang berlaku gerhana. Dia tak macam siang malam, siang malam tiap-tiap hari berlaku. Nah, habis siang, hari malam, habis malam, hari siang. Nah, gerhana tak. Gerhana matahari iaitulah bayang cahaya matahari dilindungi oleh jirin bulan. Itu panggil gerhana matahari. Nah. Siang hari matahari lah, tak pala pukul 2 petang matahari. Nah. Tapi bulan kebetulan tu ni matahari cerah lah kita. Bila bulan kebetulan dia Tuhan atur jalanan dia duduk tuk-tuk bawah matahari. Jauh jarak ni. Nah, ini kita bumi, ni matahari. Bulan dekat dengan bumi, matahari jauh. Nah, bulan dekat. Jadi bila bulan duduk betul-betul bawah matahari lindung. Macam kita rumah kita dalam bilik kita buka semetu. Nah, semetu saja cerahlah kita. Nah, kita pun ambil maknanya piring se bubuh bawah metu buat gitu. Jadi gelaklah metu tu. Dipanggil gerhana metu. Jadi fahamlah. Maknanya matahari bulan dekat situ lah. Jadi gelap tengah hari, gelap gugup. Kalau hok betul-betul duduk bawah, kalau hok copeng sikit, jadi separuh ni gelap. Bagi gerhana matahari. Gerhana bulan ni pada waktu malam. Malam bulan, bulan ngambang, bulan bulan bulan pas jelah. Bulan payah nak kata. Dah. Dia tak ada rayok sikit, dia bulat tu. Nah, amari matahari ikut bawah. Pasal dia bila-bila malam matahari mengalir ke bawah bumi kita. Tuhan pusing bumi tu, pusing matahari. Jadi bahan cahaya matahari kena di bumi tengah ni. Bayang bumi tu sakup di bulan. Faham tak? Dia lalu ikut bulan. Hari lain jadi bayang gini, tak pening. 6 tahun lalu ikut ni. Masuk tahun 7 nak gerhana, dia lalu ikut ni, bulan. Nah, ini bumi. Jadi matahari duduk bawah bumi tu terik dengan bulan. Jadi bulan tu tengah cerah masuk bulatan bumi. Nah, akhirnya jadi gelap bulan. Lepas tu dia tubik sikit, dia jadi macam cicing. Tubik sikit. Nah, banyaklah gerhana. Mana kedua ni sebenarnya nak tunjukkan bahawasanya gerhana banyak lagi. Nah, banyak lagi apa tanda-tanda. Tapi ni setengah daripada tanda bahawasanya kerajaan dunia ni kaya. Itu cerita nak kabar. Nah, dalam gerhana tu ada cerita. Berlaku gerhana bukan saja nak kabur. Hei, kerajaan dunia ni kek je. Ha, abuk pun tarak. Ha. Nah, tengok ni kerajaan Allah melakukan gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Tak ada capur dengan jawatan kaji cuaca lah. Tak tupang hati lah tau. Nah, dah boleh awak benda. Ha, ni besarnya kerajaan Allah nak banding dengan kerajaan dunia. Bapa yang takut sangat dengan kerajaan dunia ni? Hei manusia. Nak kabur gitu? Nak? Kerajaan manusia boleh buat gitu? Tapi dah kita tak kerti-kerti. Nak? Maknanya kecil eh? Kerajaan manusia kecil. Nak? Dasar kata ofis, boh nak sombong. Menteri, boh. Ha? Silent. Nah. Hak promosi kondong itu. Ha? Kempen pakai kondom. Dia tahan dulu. Maknanya gerhana ni benda besar, benda hebat. Tak ada kerajaan boleh buat. Dah kerajaan yang boleh buat gitu, kerajaan besar lah. Malikul Mulk, raja bagi segala kerajaan. Nah, maka sepatutnya kamu hanya takut dan tunduk bawah kerajaan Allah. Itu cerita ni, kita tak gerhana matahari waktu big spek hitam. Oh, dia nak tengok. Nah, waktu big beseng, waktu big film, tengok. Kena ingat, ini kebesaran kerajaan Allah. Kiamat kat gitu awak belaga tu. Tak, tak kiamat ni dia buat gerhana tu. Kiamat lagi belaga tu. Ya? Yang gerhana matahari siang, gerhana bulan, malam. Nak. Okey, bulan makan gerhana, takik pokok, hakung, hakung, hakung takik. Tak, takut siap. Tak. Bida'ah belaka kurafat. Orang suruh semayang, solat gerhana. Nak, solat gerhana. Boleh pahala besar. Mesti istighfar banyak-banyak sebab Allah boleh lagakan. Tapi Tuhan tak mau laga lagi, nak hidup lagi kita, nak buat gerhana dulu. Kayak gini, siapa masih je laga tu, lekung. Acul bubi. Nah? Masa disyariatkan semayang gerhana matahari ini disyariat tujuan supaya orang Islam kembali dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan bala dan dikembalikan cahaya. Allah boleh gelapkan bumi di siang hari, maka sekejap saja dalam Allah nak gelapkan lama boleh. Nah, Allah boleh tudung cahaya matahari. Nah. Masa disyariatkan semayang gerhana matahari telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah, manakala semayang gerhana bulan pada disyariat pula disyariatkan, maknanya diperintahkan pada tahun kelima hijrah. Gerhana matahari berlaku dulu. Pada awal-awal dibangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, berlaku gerhana matahari dulu, maka datang Jibril suruh solat gerhana matahari. Tahun hijrah yang kelima di Madinah, barulah berlaku gerhana bulan. Dua ni sajalah. Solat gerhana yang ada dalam Islam. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana dacing tau. Hukumnya, hukum semayang gerhana ialah sunat muakkad. Maksudnya sunat yang sangat disuruh oleh syarak. Maksudnya sangat-sangat makruh kalau kita tinggal gitu saja. Kerana dia tak semacam semayang lain. Semayang witir, mana tak dia pula. Gerhana tak ada sekali ni, 8 tahun lagi belum tu. Walaupun berlaku gerhana di orang di Australia ke kita tak. Sebab kalau di Australia berlaku gerhana, kita tak sunat semayang. Di negeri yang berlaku gerhana saja, yang kena lindung saja, situ sunat melakukan solat gerhana. Tak? Hukum semayang gerhana sunat. Nabi SAW, sebenarnya yang diriwayatkan oleh Muslim, telah bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankatifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seorang. Jangan kata sebab api orang ni mati orang ni, gerhana ni bulan ni. Kalau ada berlaku kematian patu gerhana, kebetulan saja. Dah? Dan kerana hidup bukan kerana lahirnya seseorang, jadi gerhana. Oleh itu bila kamu melihat gerhana berlaku, maka semayanglah. Bukan takik pokok. Fasallu, semayanglah. Dan berdoalah sehingga hilang apa yang berlaku menimpa kamu, iaitu bala kegelapan. Nah, walhasilnya kita ni hamba Allah. Allah ni adalah ma'bud. Nah, dalam apa jua Tuhan jadikan, sama ada gerhana, gempa bumi, nak malapetaka, ribuk ke apa, kebakaran besar, kematian, kesakitan, kerugian, kehilangan, kemusnahan. Nah, dia suruh kita ingat, kita ni milik dia. Lepas tu dia buat. Nah, supaya kita ingat, kita ni milik dia. Kalau milik kita bumi ni, maka bumi ikut kita. Nak dah jadi kemarah, nak hujan jadi hujan, nak subuh jadi subuh. Nah, tapi manusia dia berasa bumi ni milik dia. Nah, padahal Allah jadikan macam-macam perkara yang sentiasa menyerahi iradah kita. Naga nak laku, tu awak rugi. Nah, anak kita nak sehat, tu awak sakit. Tapi kita duduk masih aku gitu, duduk berasa awak kita gitu. Nah, tak reti-reti. Macam-macam Tuhan buat supaya kita sedar semua ni milik Allah. Bumi milik Allah, udara milik Allah, laut milik Allah, langit milik Allah, tanah milik Allah, kereta milik Allah, anak milik Allah. Hak dia rasa, dia tuan. Maka syurganya kita hanya maaf kepada perintah dia. Nah, ini tidak. Juga kerana Nabi SAW telah melakukannya, benda yang akan disebutkan Nabi, solat gerhana, maka kita ikut Nabi. Perintah semayang dalam hadis ini tidaklah ditafsirkan dengan makna wajib. Berdasarkan hadis lain, seorang badui tanya Nabi SAW tentang semayang lima waktu. Kemudian dia berkata, adakah lagi semayang yang wajib atas khusus dari itu? Nabi SAW menjawab, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Jadi menunjukkan lima waktu sehari semalam saja semayang wajib, lain pada hak lima waktu sehari semalam, hukumnya sunat. Melainkan kita nazar, barulah jadi wajib. Nah, hak asal, lima waktu. Asal lima, 50. Pada malam mi'raj, 50 waktu. Jadi kesihangnya kepada kita, Nabi minta Allah Ta'ala kurangkan. Memang Allah telah kurangkan daripada azali lagi. Nah, jadilah akhirnya 5 waktu. 5 waktu dah semayang juga. 5 waktu tinggal dah semayang. 1 waktu 5 minit dah juga. Nah, ajak mari surah, tak boleh mari. Nah, nak kabur, nak betul tajwid, biar betul fatihah, biar jadi sah semayang, tak boleh. Nak pergi kenal adik betul, tak boleh. Nak pergi kenal hukum halal haram, sah batal syarat rukun, tak boleh. Nak, tunggu kejam 12 satu malam dalam jam bak. Kami ni duduk mo. Tak. Dalam jam bak. 12 satu minit tapi nolong habis. Pemdeh hal 12 satu minit. Nak. Tak sedar ke diri. Itu untuk orang putih. Kita bukan orang putih. Nak. Itu orang putih, orang barat. Orang barat ditambut tahun baru Masihi. Tahun Kristian dia. Nak. Kita sambut tahun baru Islam kita. Orang Thailand, dia sambut tahun Buddha. Tahun Buddha ni berapa? 4,000 lebih lah. Ni berapa ni? Tahun Buddha, Thailand. Itu lah tahu lah. 4,000 lebih je. Dia tahun suku kita pergi di Thailand, tengok sak kabur, dia tahu 4,000 lebih. Nah, tahun Buddha ni. Dia sambut tahun ni. Nah, bayang kita berjalan, tak? Ramai-ramai dia kata bukan budaya kita. Nah, dia tepi menolong sambut 2001 budaya dia. Budaya Jasbuh kan ni. Dengan rock siwuk. Bukan budaya kita. Habis bandar. Beriput, tunjuklah TV, tunjuk asal apa. Ambil kamu dengan kota ni. Dia budaya siapa? Nak, orang putih kan? Tahu orang putih. Itu Melayu kan? Bukan hak kita macung itu. Nak, rambut hitam, kening hitam, bulu tiok hitam. Tak ada meh sikit orang putih. Dah apa dah? Sambut tahun baru. Tahun baru kita awal Muharram ke lagi. Nak, mungkin Cina ke Jepun ke orang Islam awal Muharram. Sabarlah. Nah, jadi dengan dia tahu kan dengan dia tukang tek. Semayang kerana matahari dan bulan sunat dilakukan secara berjemaah dan diseru kita kena berikan dengan kalimah as-salatu jami'ah, semayang yang dimenghimpunkan. Jadi kalau danglah lagi dengan umur kita, dengan solat, dengan berlaku gerhana bulan kerana matahari, cubalah ikhtiar dan boleh buat. Nah, jadi bila habis dah gerhana, habislah. Masa gerhana, masa dia tepuh tu, cahaya bulatan-bulatan bergeser sikit baru dengan bulatan matahari, dikira boleh dah solat gerhana. Nah, dah bila sesar waktu sampai habis, tangga habis. Nah, mana tangga habis gitu barulah tak ada dah waktu solat gerhana. Nah, begitu. Cara mendirikan sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana matahari dan bulan mempunyai dua rakaat, dan orang yang melakukannya hendaklah berniat sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan. Sembahyang gerhana mempunyai dua cara, tahap minimum, tahap yang paling sempurna. Baik. Niat tu macam biasalah, maka kita beri Allahu Akbar, aku sembahyang solat gerhana, solat sunat gerhana bulan. Nah, kalau malam, kalau siang ya aku sembahyang solat sunat gerhana matahari. Dia ada dua cara, cara ringkas dan cara panjang sikit. Cara pertama, cara rekah. Dilakukan bersiap rakaat dengan dua kali berdiri, dua kali membaca fatihah dan ayat, serta dua kali rokok tanpa memanjangkannya. Berdiri, baca dan rokok. Kemudian berdiri, membaca dan rokok. Dan sah semayang gerhana jika dirikan dua rakaat dengan dua kali berdiri dan dua kali rokok seperti semayang jemaah. Tapi ia dianggap telah meninggalkan fadilat semayang tersebut kerana berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Cara yang pertama, cara pendek. Cara ringkas. Cara ringkas ada dua. Yang pertama, solat sunat dua rakaat. Niat solat gerhana sama macam solat sunat lepas maghrib depan isya lagi. Sama ialah. Eh? Cara yang kedua, iaitu cara yang Nabi buat. Eh? Ini lebih lagi fadilat. Iaitu satu rakaat, dua kali rokok, dua kali fatihah. Faham? Ha, satu rakaat, dua kali rokok, dua kali fatihah. Rakaat kedua pula, dua kali rokok, dua kali fatihah. Jadi dua rakaat, empat kali fatihah. Nampak tak? Dan empat kali rokok. Biasa satu rakaat, sekali rokok tak? Ha, ini satu rakaat, dua rokok. Baca fatihah. Pada takbir, baca fatihah. Lepas fatihah, baca surah. Lepas baca surah, rokok. Allahu Akbar, rokok lah. Lepas rokok, sami'a Allahu liman hamidah. Tak? Tak setuju. Fatihah pula. Lepas fatihah, baca pula surah. Lepas surah, rokok pula. Ada orang dua kali. Nah, lepas tu berdiri, tidak, barulah sujud macam biasa. Naik pula rakaat ke, baca fatihah, rokok. Lepas rokok, naik baca fatihah pula dengan surah. Rokok pula kali lagi. Itu cara sekurang-kurang akhbar. Nah, itu pun tak kadang dah. Cara kedua ni, rokok sikit ni. Nah, mungkin ada di antara kita yang tak pernah buat cara kedua ni. Nah, tapi kalau kita nak buat, buat cara pertama dulu. Nah, kalau kita jenis baru nak berdekat-dekat dengan solat sunat, cara pertama kali. Nah, iaitu semayang dua satu rokok, satu rakaat dua rokok. Hak cara satu cara macam semayang sunat biasa waktu kurang akhbar. Nah. Cara kedua, iaitu cara yang lebih sempurna, dilakukan pada setiap rakaat dengan dua kali berdiri. Setiap kali berdiri baca bacaan yang panjang. Cara yang kedua gini, yang paling akhbar. Dia sama macam cara pertama tadi, satu rakaat, dua rakaat, dua fatihah. Cuma beza surah panjang. Surah panjang. Dibaca selepas fatihah surah Al-Baqarah. Ucap dulu kita Al-Baqarah. Baqarah ni kalau orang laju 2 jam lah. Tak? 2 jam baca. Neh? 2 jam. Neh? Atau surah lain boleh tak? Tak apalah. Tak boleh baca surah Al-Baqarah, baca surah lain. Tapi sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Mana 2 jam juga atau 1 jam setengah. Rakaat. Rakaat pertama, rakaat pertama. Iaitu berdiri kali pertama, rakaat pertama. Diri pula kali kedua lepas rakaat baca fatihah, dibaca ayat lebih kurang 200 ayat. Dalam sejam suku pula. Nah, tadi sejam setengah. Diri yang pertama, diri yang kedua, fatihah, sejam suku. Bermakna 2 jam 45 minit tu. Ha, ni baca saja ni. Nah. Ha? Balik awal. Aku dah balik-balik dulu situ. balik awal tadi 2 rakaat ni. Tapi mana tahu Tuhan beri kunia boleh buat tau. Ya kata kalau orang amna biru muka. Ya kalau orang pahija. Sama-sama lah. Atas kala lah. Nah. Tak buat juga kita pun. Nah. Manakala bacaan ketika berdiri kali pertama, rakaat kedua, sekadar 150 ayat. Ni pada rakaat yang kedua, diri yang pertama, 150 ayat sejam. Dan bacaan ketika diri kali yang kedua, di rakaat kedua pula, bacaan menyamai 100 ayat, 45 minit surah Al-Baqarah. Nah, jadi sejam setengah, capus sejam, 2 jam setengah, capus jam suku, 3 jam setengah, 3 jam 45. Nah, 4 jam setengah. 4 jam setengah. Habis lah. Nah, 4 jam setengah habis lah. Nah, ya weh lapang berabok dah nombor. Ya weh, ya weh lapang kat ah bunyi kukukukukukukukuk belakang. Kalau orang surat kayu lah. Surat semin tak bunyi, bunyi. Tak mesti gitu lapang. Nah, seimam paling menulis masa menang tu. Semangat seimam. Nah, paling masa menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belakang. Nah, paling masa lapang. Tak ada. Nah, tak ada dah. Tu baru lapang kat ah dah ni. Nah, jadi mulai ini yang bawa biar. Nah, hak muka biru, muka jam bawa biar. Nah, dan ni 4 jam setengah. Nah, ada bayang ni. Nah, sekali seumur hidup. Kita kerja 8 jam tau. Pan sekat, aku 8. Balik ke 4, 8 jam. Kalau dah batang 3 jam, belah. Solat. Malam kita tahu, lot jabat. Pasal boh dia mari kita lewat-lewat lagi. Ada juga je. Tak, 13 jam. Ada apa. Orang jual roti tanam. Orang abang kita bodoh ni. Apa, apa, apa. Dah, tak apa ke orang abang kari tak habis kita bodoh. Dah. Dia kata pukul 10 malam ni orang buat ngaji Quran pula ni. Garik tak ada. Nah, subuh tak ada. 10 tak ada pula. Buat bola. Buat bola roti tanam. Dah. Banyak. 4 jam setengah. Kita kerja 8 jam sehari. Nah, 8 jam sehari. Tidur 8 jam. Selek 8 jam. Nah, 8 jam kerja. Berapa tahun kerja? 25 tahun. 25 dah kerja umur 20. Umur 30 kerja 25. 35 tahun kerja. Nah, 55 pasien. 35 tahun. 8 jam sehari. Nah, sanggup. Ni 4 jam setengah sekali seumur hidup. Nah, mayat tak best ambuh dah kita. Nah, jadi pengumuman kan, lepas ni solat isyak kita buat solat tasbih habis menduduk kat sini tasbih. Dah lama bos 10 kali subhanallah. Alhamdulillah. Nak ni pelik-pelik. Nah, tak boleh dah kita. Kemudian maka bila rokok maka dipanjangkan hingga menyamai lebih kurang bacaan dengan 100 ayat. Rokok lebih kurang 100 ayat lah. Masa rokok tu, rokok mula-mula lebih kurang dalam 45 minit. Toh menyung. Nah. Jadi ada hebat sangat duk bangga ngak hebat ngak dia ilmu tinggi, hebat sangat, ngaji hebat, amalan hebat ada kan. Nah, ada kat ni. Mayang gerhana 4 jam setengah tu baru baca lalu. Dah masuk dah. Surah lalu. Rokok pertama 45 minit. Rokok kedua dipanjangkan sekadar 80 ayat, 35 minit. Rokok ketiga sekadar 7 ayat dan rokok keempat sekadar 50 ayat. Campur dengan tayak akhir dengan salam adalah lebih kurang 7 jam. Nah. Nah, ungguh. Nah. Satu janganlah kita berhasil lebih. Jangan berhasil lebih. Syaitan je hak bila kita kuat wirid, dia kata mu banyak wirid. Orang lain tak rauk macam mu. Punah jalan kita. Kita banyak ngaji, dia kata orang kurang ngaji, mu lebih kali. Kita ngajar, orang banyak ngajar, dia kata mu banyak ngajar. Orang lain tak macam mu ngajar. Ingat punah itu. Nak, kita ngaji dengan tuk guru kita. Syaitan main kata tuk guru mu molek kali. Tuk guru lain tak kau cetong. Nak, habis. Punah jalan gitu. Nak, tengok ni baru. Sayyidina Uthman semayang dalam Kaabah 2 rakaat. Rakaat pertama 15 juzuk baca Al-Fatihah, rakaat kedua 15 juzuk. Imam Nawawi sebut dalam kitab beliau At-Tibyan. Nampak? 15 juzuk serakaat. Semayang dalam Kaabah. Siapa basah janggut Sayyidina Uthman nyuturung air mata 15 juzuk. Kita tak boleh ikut kerana kita sekurang-kurang ni 3 hari sekali khatam. Itu panggil karamah. Nak, Imam Syafi'i gitu juga semayang 2 rakaat. Nak, satu sekali khatam 30 juzuk dalam 2 rakaat semayang. Nak, nah, kita khatam metro. Metro khatam pagi ke 10 lagi khatam susah Melayu tak. Nak, tak ada berita lah berita Cina tu. Nak, ni panas nak cerita. Nak, baca tak cerita tu? Baca lagi. Baca lah. Baca lagi cerita tu. Raja kondom. Baca lah. Cidik tak? Apabila semayang telah sempurna, maka imam bangun khutbah dengan dua khutbah. Wallahu a'lam tiba tiga tu. Dia ada banyak buat soalan. Allahu Rabbi. Soalan yang pertama, apa pandangan mengenai sembelihan? Ada orang kata jikalau sembelihan haiwan tetapi butir kokok haiwan berada di bawah tempat sembelih, haiwan yang sembelih seperti ayam bapak tidak sah dimakan kerana butir kokok tidaklah berada di atas tempat sembelih. Lima orang tanya bab sembelih. Butir kokok nak duduk bawah ayam hitam, butir kokok nak duduk atas, nak duduk bawah. Nak duduk di atas ni, butir kokok duduk bawah sembelihan tak sah. Pasal apa tak sah? Pada roliknya, bukan mesti tak putus. Pada roliknya, hulkum atau pemeri ni dia tak putus dengan sebab terlindung di butir kokok kalau bawah belah bawah. Tak? Duduk belah atas. Jadi ambil kok bawah, jadi butir kokok duduk di atas, dia mudah ni. Tak mesti tak sah. Tak? Tidak mesti tak sah. Pada goliknya kalau jenis hak ayam bapak hak jadi butir gitu, hendaklah tempat sembelihan berada di sebelah atas. Di kokok di atas ataslah, di kokok atas tak. Sembelih. Sembelih di bawah tu lah. Di kokok atas. Pada goliknya, yang ada tak. Bukan mesti tak sah. Baca setengah-setengah saja kitab jawi dia sebut masalah ni. Banyakkan kitab-kitab besar dia tak sebut masalah ni. Jadi orang ambil bawah lah sikit. Ambil bawah. Dekat sikit ni dada senang. Pegang tarik je. Dia biasanya sipu celah tu. Kalau ambil belakang dia pergi butir-butir hulkum lalu ke belakang butir kokok. Kita gahar ke atas tu kena atas tulang ni dah. Hulkum tak utuh. Roliknya gitu. Taklah mesti lagu tu. Nak cari senang, nak ikhtimar apa, nak ikhtiar, nak cermat, senang pakai akak senang. Pakai akak butir tu nampak tubik tu dah orang murid dorok pisah. Kalau dia rasa payah sangat, baru putus lu kepala. Berasa sok sangat putus kepala. Putus kepala tau. Cuma makruh. Makruh putus kepala. Apa hukumnya jika menggunakan singkatan salam dalam SMS seperti akum, A dan kum dan sebagainya? Niat mahu cepat. Jadi khabar dah jawab dari itu rekan-rekan dah lah. Jadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tak boleh guna lagu ni. Atas dasar kadang-kadang bila kita ringkaskan macam akum itu menurut beberapa artikel yang kita baca lah. Dalam bahasa Ibrani. Dengan makna yang tidak baik. Aku dalam bahasa Ibrani mana tak baik. Jadi mungkin benar juga atas alasan tersebut. Tapi kalau kita menulis aku, kata ulama yang membenarkan, kita tak niat nak ikut bahasa Ibrani. Kebetulan saja serupa, tak ada masalah. Yang Tuhan cela orang-orang, orang-orang Yahudi yang suka menggunakan ayat-ayat short form yang ada maksud jahat. Kerana niatnya jahat. Tapi kalau niatnya kita tu niat beri salam, cuma nak derah, ringkaskan saja, betul juga, tidak salah. Niat tu yang menjadi penting. Yang kedua, membakar bendera Malaysia adalah salah. Dan apa hukumnya jika bakar dan cabut bendera yang memperjuangkan Islam? Nah, ada bakar bendera maknanya apa ni, jemaah Islam. Tak kira lah di mana-mana pun jemaah Islam ni, di mana-mana, bukan kita saja. Dak di Palestin, di Iraq, dak di Chechnya, di Afghanistan, dak bendera umat Islam sama ada jemaah tu jemaah apa ni, jemaah tu jemaah siasah atau jemaah surah saja, tapi ada bendera tak boleh. Nah, kita turunkan syiar-syiar tanda-tanda orang Islam, tak boleh. Tak, tanda orang Islam ni. Nah, negeri penting kok. Nah, dan Nabi akan pegang bendera di hari akhirat. Nama bendera Nabi Liwaul Hamdi, panji-panji kepujian. Nah, orang yang kasih pada Nabi, orang yang tolong agama Nabi, dia dapat berduduk di bawah kumpulan yang pegang bendera ni. Kita nak ikut bendera ni lah akhirat ni. Nah, sekarang ni banyak bendera Hamas lain. Nak bendera Taliban lain. Nak bendera Mujahidin di Iraq, Mujahidin di Chechnya lain. Bendera kat kita lain, lain di belakang. Nak akhirat satu saja bendera, bendera Liwaul Hamdi, bendera kesudian Nabi pegang. Nak jadi tak saja bendera, apa saja syiar orang Islam, tak, tak boleh kita turunkan tanpa izin. Nak jangan tak suka ni kita, pasal apa kita tak suka sangat? Tak boleh lah. Nah, kita tak sempurna. Dah amal Islam orang tolong buat, kita tolong suka dah lah. Nah, macam kita, anak kita tak ngaji madrasah Islam, ngaji sekolah orang putih. Jangan kita beki pula madrasah. Anak aku dah lah tak tahu. Beki pula pondok, beki ke madrasah. Nah, maknanya tolong suka lah. Tupang suka. Biar kita tak mampu, tak urak pun aku dah ehnya imam. Nah, tak urak nak tahu sekolah pondok, sekolah agama, sekolah ulama. Tak apalah, kita cinta perkara tersebut kerana itu adalah tanda-tanda syiar orang Islam. Tak? Cari makan, cari makan belaka. Jangan sampai kita menyakiti, beci pada benda-benda yang berkait dengan Islam, dengan perjuangan umat Islam terlebih-lebih lagi. Tak? Semayang jemaah masjid dapat 27 ganjaran. Adakah sama kita berjemaah di rumah? Jawabnya, ya, dapat juga ganjaran. Berjemaah fadilatnya memang melebihi lah. Nah, tapi taklah sama di masjid, kurang sikit kot daripada 27, kerana di antara 27 di masjid ini termasuk dengan niat iktikaf, termasuk dengan solat tahiyat, solat apa benda, solat tahiyat masjid. Nah, jadi mungkin kita dapat 15 di rumah. Nah, kurang sikit. Nah, di masjid ada orang bang, ada khomak. Nah, di rumah tak ada benda lagu tu. Nah, maaf saja-saja. Tapi taklah dapat satu, dapat lebih juga lah. Tapi tak menyamai yang terbaik dalam masjid lah. Nah, dalam surah, dalam musallah. Baik. Banyak baca dah ni. Apakah hukum memijak bekas tapak kaki anjing di atas tanah seperti di tepi rumah kita? Adakah dikira najis mufalladhah dan dimaaf kerana musyakaf memeliharakannya? Masalah pijak bekas kaki anjing. Kaki anjing pijak atas tanah. Anjing pun larilah, lekat tapak kaki dia. Kita pijak pula. Lagu mana cara dia? Najis tu kena basuh tak? Jawab dia, kalaulah kaki kita basuh, nah, kita pijak, maka hukumnya wajib kita kena basuh mengikut pendapat yang sama. Wajib kena basuh. Nah. Nah, tapi pendapat yang masyhur yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tak wajib basuh. Nah, kerana kaki anjing tu kering. Bila kering dia pijak tanah, najis pada kaki tidak lekat di tanah. Jadi kaki basuh kita pun pijak lekat debu, debu yang tidak lekat daripada najis mughalladhah tadi. Kuat agak pendapat ni. Nah. Adapun kalau musyakah pada kepayahan, kita terpaksa berkaki ayam nak pergi surau berlari ke atas jalan debu, jalan tu kita tengok dah anjing tak mau jalan. Nah. Anjing tak mau lalu ang tu. Nah, jadi kita pijak. Dalam keadaan kita dak akan sipar jimat, hukumnya dimaafkan ni kepayahan nak jaga. Memang ramah sangat bekas tapak kaki anjing. Nah. Hukumnya memang dimaaf. Yang kita yang memang tak ada khilaf, kita pijak tapak kaki anjing. Tu memang tak ada khilaf lah. Kalau kita basuh memang lekat lah. Ni kita pijak bekas tapak kaki anjing hak di tanah. Ni kita pijak tapak kaki anjing tu. Tapak kaki anjing tengah tidur kita pergi pijak. Ha tu lain lah. Nah. Ha. Dia dekat-dekat je tu. Nah. Ha. Adakah dia, adakah doa seorang ibu yang fasik akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya ya. Neh. Tapi bukanlah kita kata kelebihan orang fasik. Kalau Allah nak mengkabulkan doa, doa daripada hamba yang fasik pun dikabulkan juga. Sebab orang fasik ni dia juga doa dia baik. Dia fasik. Nah, tapi ada juga doa dia baik. Neh. Ha, dia fasik. Gaya awet semua. Nah, ha. Pagi tadi awet, depan tang kali awet, eh, tukar awet nampak. Tapi dia berdoa untuk kemenangan Islam. Ha, pemuda. Nah, nah doa baik. Dia doa untuk panjang umur orang. Nah, umpamanya. Ada mesti doa yang tidak baik. Begitu juga seorang ibu. Batulah kalau kita ni seorang ibu, jangan kita doakan melainkan yang baik saja kepada anak. Kalau kita doakan yang jahat, mudah makbul ibu. Neh, ayah kurang sikit. Neh, ibu. Kerana ibu cukup-cukup payah bermati yang bergadar nyawa nak melahirkan anak. Allah beri kelebihan pada kaum ibu. Doa pada anak makbul. Kalau anak bodoh, jangan kata bodoh. Kata cerdik. Haa, biar jadi cerdik. Ni anak dia lembak dah, kata bodoh lah. Nah, haa, takut kau bodoh. Ha, ibu jaga sikit. Neh, haa. Jangan doakan yang tidak baik. Macam cerita jurai tu. Nah, Nabi cerita pada para sahabat. Nah, cerita betul. Doakan yang tidak baik pada anak berlaku sungguh. Allah perkenan. Nah. Jadi orang fasik jangan kita kata Tuhan tak makbul doa. Nah. Adakah berdosa seorang ibu mengeluarkan kata-kata yang mengecilkan hati seorang anak? Jadi janganlah kecil hati orang. Nah, melainkan tak dapat tidak benda itu patut diberitahu orang berkecil hati itu lain. Tapi niat nak mengkecilkan hati orang tu lain. Berkata perkara yang kecil hati lain. Umpamanya ibu bapa kita buat salah. Kita kena tegur benda tu salah. Kita tegur cara yang baik. Yang dibenarkan syarak. Dia berasa hati. Nak. Salah kita ke tak? Tak salah dah kita tu. Nak. Jadi siapa-siapa pun kalau boleh jangan niat sengaja nak mengecilkan hati orang. Tak sengaja tu lain. Tak, ha, tak sengaja. Tok Imam, makmum tegur. Memanglah ada salah sikit macam makmum pun tegur lah. Tegur pun dia bukan kata depan orang. Wagi yang lik Allah ni cakap. Nak, selalu cakap. Tok Imam berhati hati juga. Ada tak? Ha? Dan awak berani ke tak tu? Tak salah kita. Nah. Ha. Ni sengaja depan orang. Macam dia Tok Imam otor itu. Ha. Itu lain. Nah. Ha. Apa kata aladan seorang ibu? Patut ditunjukkan pada anak hanya yang baik. Berani dengan teladan yang tak baik. Tapi anak-anak buat yang tak baik. Jangan teladan ditunjukkan tidak elok. Ha, gitulah. Ibu pun begitu jugalah. Kita ni teladan. Mak ni sebagai teladan. Ayah ni sebagai teladan. Ibu bapak lah. Neh, dia orang budak-budak dia ikut kita. Neh, orang yang dia ikut, yang paling banyak duduk dengan dia, kita lah ibu bapak. Ayah kurang sikit, mak. Neh, kalau mak tu berakhir caruk, anak ni ikut lah. Kita marah anak caruk. Nak? Ha, anak kata, kalau kita takut dia. Mari kejap pada mana ayat kata gitu. Nah, tapi mak caruk emak. Mak hulu. Nah, tak boleh lah gitu. Nah, tunjuk benda yang baik. Kalau kita tunjuk benda yang baik pun belum tentu jadi baik ikut tak anak-anak. Apatah lagi kalau tunjuk hak buruk. Nah, dalih-dalih semua anak-anak kita, kita suruh buat benda baik. Belum tentu ikut. Tapi kalau kita suruh buat benda buruk, memang punuh anak kita. Nah. Ayah itu juga nak suruh anak tu pakai serban. Ayah lah pendek. Ha, kena ingat lah. Kalau anak suruh ayah anak tu rajin semayang, kita semayang lah. Biar rajin semayang. Nah, jadi anak-anak ni dia mengikut. Mengikut ibu bapa. Nah, kita rajin buat perkara dosa depan dia, dia ikut. Nah, kata pepatah Arab. Yang si'unna si'ul pitiyani minna alama kana awadahu abuhu. Nah, membesarlah anak-anak itu di kalangan kita dengan mengikut apa yang dibiasakan oleh bapaknya buat. Nah, dia ikut lah. Ayah minat anak pergi stadium tengok bola, ayah anak laki bola lagi. Ayah minat sangat pergi surat, anak ikut pergi surat. Tak? Ha. Penyanyi dan pelakon yang telah meninggal dunia, adakah akan diazab oleh Allah sekiranya lagu dan filem lakonnya dimainkan semula? Dia mati dah. Filem dia ramai semula. Nyanyian dia dilagukan semula. Ha, dinyanyikan semula. Ha, gambar dia menyanyi, gambar dia berjoget, gambar dia berdancing apa semua, gambar dia berlakon peluk tiung. Orang tunjuk balik. Dia mati dah. Kena azab tak? Ya, jika dia belum bertaubat sebelum daripada mati. Nah, ha, sebab tu bertaubatlah. Nah, kena bertaubat sebelum daripada sampai masanya kita roh kita diambil habis cerita. Nampak? Ha. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir au kama qala. Sesungguhnya Allah Taala sudi menerima taubat hamba-Nya selama belum lagi gharghara, sebelum sampai nyawa di hulkum. Dan rok-rok bunyi dah jadi apa dah taubat. Nah. Jadi rok-roklah. Kalau hak mati dalam menyanyi, gagal interview dia kan. Sampai bila Datuk ni nak meneruskan bidang nyanyian sampai ke liang lahat jawab. Hebat sungguh. Eh? Nah, dia mati dah, dia kena seksa pula. Tunjuk gambar dia berlaku. Laki orang jadi laki dia dalam dalam drama boleh peluk, boleh cium, boleh pegang tangan. Nah. Patutlah kita jangan tinggal benda-benda yang boleh menyebabkan kita terseksa. Nah, jangan tinggal. Ada benda-benda lagu tu, buang sudah. Kita tak tahu mati kita bila. Nah, benda-benda yang tidak baik, anak kita pula tengok, anak kita pula guna benda tu, benda yang haram, kita mati dah. Nah, jadi kita dapat saham. Nah, jadi buang sudah. Nah, benda yang tak boleh. Yang kedua, apa hukum kita membeli VCD cetak rompok? Adakah kita dikira bersubahat menyokong aktiviti cetak rompok jika kita membelinya? Gitu. VCD tu banyak VCD benda. Nah, VCD tu banyak cerita. Banyak hal, hak siapa dia. Nah, kalau software hak maknanya hak musuh-musuh Islam boleh beli. Ulama fatwa. Nah, macam software daripada milik syarikat Amerika. Nah, milik syarikat Britain. Tak ada software yang CD-CD. Nak dia syarikat-syarikat daripada Amerika untuk buat, untuk dia install program dalam komputer ni. Nak, kerana Amerika ni dia musuh umat Islam. Dia menggunakan kekayaan ni untuk menghentam Palestin, untuk mengebom orang Islam. Jadi bila kita beli hak cetak rompok, maka kita telah merugikan perniagaan mereka. Ni setengah daripada cara perlawanan umat Islam, iaitu sengaja merugikan perniagaan orang-orang kafir negeri yang musuh orang Islam. Dibenarkan syarak. Nampak? Ha, dia boleh gitu. Tapi kalau hak orang Islam, dan orang Islam tu tak izin, tak boleh. Hak orang. Tak boleh. Nak, dia tak izin, tak boleh. Ha, mereka dia izin, baru boleh. Hak orang kan? Macam kita kot. Hak orang kita nak kata boleh. Hak kita, tak boleh lah. Nampak? Ha, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seorang kamu melainkan dia suka kepada saudaranya apa yang berlaku pada diri dia sendiri. Nah. Jadi kalau kita tahu hak dia tak rapok, jangan beli. Nah. Jangan beli. Nyanyi korang. Ini benda pula. Komen tentang pejuang berani mati. Adakah ia dipandang mulia oleh Allah SWT? Yang kedua, tengah semayang tiba-tiba kita ternampak tahi cicak di kaki tu imam. Adakah kita kena teruskan salat atau keluar daripada jemaah? Macam mana? Masalah pejuang berani mati ni fatwa dah. Kita tak boleh nak fatwa ni. Tak. Kita pun tak faham juga ni. Masalah pejuang berani mati ni. Tak. Ha. Masuk dalam kumpulan tentera musuh kemudian meletupkan bom. Tak. Ha. Nak lepoi jauh tak boleh. Nah, dia nampak nyamor lah, nyamor masuk dalam tentera musuh, nak letupkan bom, mati dengan kita-kita, tapi musuh mati habis. Nah, umpamanya baik yang dipatuakan oleh ulama-ulama di tanah Arab. Nah, beberapa tahun kebelakangan ini hukumnya adalah mati syahid. Nah, hukumnya adalah mati syahid. Nah, jadi kita tak boleh nak komen dia lah. Nah, tak boleh nak komen. Nah, tak boleh nak mempertikaikan. Kita bukan ulama, bukan mufti. Nah. Tapi ingat, bukan semua yang kena kepada berlaku letupan bom itu adalah kerja mana pejuang berani mati. Sekarang ni banyak pedaya musuh. Nak, dibuat letupan bom di pasar di Baghdad. Pum, mati 50-60 orang di pasar. Nak, Amerika pun kabar terima terima apa ni panggilan telefon pengakuan daripada mujahidin. Nak kita pun mujahidin berani mati serang orang macam. Letup kat masjid pula pula. Budak-budak mati. Ini sebenarnya kerja Yahudi belaka. Nak dia gunakan ambil kesempatan atas maknanya serangan berani mati dia buat sebenarnya bukan pejuang berani mati. Nah, mereka menggunakan bom yang diletakkan di dalam kereta. Tok bom dalam kereta hingga tuah kereta parking kat pasar, parking kat sekolah, parking kat ramai orang Islam. Nah, yang bermusuhan, dia pun lagi time bom, tum letup. Nah, dia pun kata CIA dapat maklumat pejuang berani mati. Bom kat Syiah, Syiah pun balas. Bom pula kat Sunnah. Nah, lawan dia dekat tepuk tangan. Nah, bila kena kat Sunnah pula masjid mati ngetuk imam titik rila. CIA pula kerja dia. Nah, khabar laporan terima maklumat nampak seorang pejuang Syiah buat panggilan telefon mengaku. Kita pun Syiah balas pula. Pejuang berani mati mujahidin Islam yang dakwah korang. Dia buat pada musuh-musuh Islam saja. Nah, yang kita nampak tengok dalam video-video klip mujahidin tak ada pun buat orang pasar apa semua tak ada. Tak buat masjid-masjid. Yang serang markas tentera Amerika, markas tentera Britain. Nah, itu yang ada, yang berlaku, itulah pejuang berani mati sebenarnya. Nah. Tengah semayang tai cicok duduk di kaki tu imam. Lekat di kaki tu imam. Ni mak sah tak? Kat mana lekat tu sah tu? Baik, masalah tai cicok ni, itu tai binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Nah, tai cicok. Nah, binatang cek dia kira. Cicok darah mengalir. Nah, binatang kecil yang selalu ada dalam tempat-tempat rumah kediaman manusia. Jadi dalam pendapat mazhab Syafi'i, kalaulah payah nak jaga, maka tahi cicok ini dimaaf. Banyak sangat tek cicok. Nak sujud tengok kat kaki, kadang kat lipiyoh, kadang-kadang ni. Bahkan tahi tikus ke tahi burung, bila payah kita nak jaga, hukumnya dimaaf. Nak, tapi kita nak raikan pendapat kau yang muktamad, kalau daripada awal, lekat tahi cicok, kita basuhlah kau yang mengatakan wajib basuh. Nah, sebelum masuk dalam semayang. Nah, yang kata satu pendapat juga kalau kita nak tahi cicok tu di bawah kaki saja yang kering, maka hukumnya dimaaf. Tapi kalau yang lekat pada pakaian, nah, untuk pendapat yang muktamad tidak dimaaf. Nah, maka kita kena niat mufarakah. Kena niat mufarakah. Kalau lekat lah, kalau tak lekat tak apa. Nah. Soalan seterusnya. Panas tak? Panas. Ramai-ramai ni panas. Tapi panas ni setung. Nak? Nikmat panas. Iaitu lagi kita balik di rumah sejuk. Tu baru tahu sejuk sedap. Nak? Panas duduk ramai-ramai ni. Setung je. Balik di rumah ni buang baju, buang seluar. Boleh-boleh je. Nak? Buka kipas nombor 8. Oh sedap. Kejap je panas. Nah, itu panas kau. Kata dengar apa ekong. Buka tak? Buka. Oh gitu. Adakah makruh memakai seluar dalam dalam solat? Oh mana pun luar. Nah, sebab apa pula makruh? Mana yang pakai seluar dalam? Nak. Tak ada dengar dia kata makruh ni kok mana. Tak ada dengar. Makruh memakai, adakah makruh memakai seluar dalam di dalam solat? Tak kalau kalau dalam aje mayang. Mu sakit kok mu ni. Imam tak sedeng ke apa? Tak. Nah. Tak aje dengar yang bila berani nak kata makruh, tak aje dengar ni. Apa elak pula kalau dalam makruh? Molek dah. Nah, kalau dalam Maika kalau pakai dia luar, kain rekat dulu, lepas tu dia lalang boleh luar. Itulah, tak tahulah makruh. Tak, jadi nakal sangat. Ketika tahiyat awal, imam tertinggal untuk tahiyat. Para makmum menghabiskan bacaan tasyahud dan imam menunggu makmum. Soalannya adakah wajib makmum mengikut imam sujud sahwi? Mengikut imam sujud sahwi. Masalah tinggal tahiyat awal ni, tak. Kali imam yang tinggal tayat awal, imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Nampak? Ila sajadal imam mulis sahwi, sajadal makmum. wa illa fayuqtilu. Nampak? Tak silap dalam kitab Radha, bila imam sujud kerana sahwi, maka wajiblah makmum ikut sujud sahwi. Jika tidak, yakni jika makmum tak sujud sahwi, fa batala, maka batallah, batal solat makmum. Nampak? Ha, itulah yang jadi pendapat nak yang masyhur dan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ha? Walaupun kita tak salah, imam yang salah yang tinggal, tapi imam sujud sahwi wajib kita kena ikut, kerana sujud sahwi benda yang diperintah syarak. Yang kita tak boleh ikut, imam buat salah yang kita tak agama larang kita ikut. Imam tambah 5 rakaat salah, kita dilarang ikut, kerana 5 rakaat bukan perintah syarak. Adapun bila tersilap sujud sahwi, sujud sahwi itu disuruh oleh syarak. Maka bila imam buat, ju'idal imam yutamma bih, dijadikan imam supaya kita ikut, maka kita dah ikut batal sembahyang. Nah, makmum kena sujud sahwi juga. Baik. Saya sedang sembahyang qada, saya sedang sembahyang sunat qabliyah zuhur. Lepas serakaat barulah keingat sembahyang qada subuh belum tunai. Saya terus tukar niat saya kepada qada subuh. Sahkah sembahyang saya atau bagaimana? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kita dah berniat sembahyang zuhur, dia berlaku niat ataupun mengerjakan solat sunat, kemudian nak tukarkan kepada fardu, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Nampak? Yang bolehnya kita tengah sembahyang fardu tukar menjadi sunat. Kita sembahyang fardu isyak. Nah, neh atau fardu subuh. Fardu subuh ni. Neh sembahyang. Pasal kita imam ada hari, tok ila ada hari. Nah, kita pun dah tak mari sembahyang sorang. Bila kita semua sedang sembahyang, mari dah ramai-ramai sembahyang Jumaat. Kita sembahyang belakang lah, biar situ. Nah, malah lagi depan tu dah sorang. Maka pada ketika itu kita boleh niat tukar sembahyang sunat supaya salam derah-derah di sembahyang Jumaat sama semula. Nah, ha tu ada. Ha ni sembahyang sunat tukar jadi qada. Nah. Ha. Jadi pendapat yang kuat yang mengatakan tak boleh. Nah, kita tengah sembahyang sunat nak urat jadi qada. Qada tak apa, lewat sikit apa pas yang sunat boleh. Adapun sembahyang hak tengah sembahyang ni nak pergi tukar jadi Jumaat dah lewat dah, kat tengah Jumaat dah. Nah. Saya sampai ke masjid lewat niat nak sembahyang tayyat masjid, tiba-tiba azan dilaungkan. Saya terus berdiri menunggu azan habis. Setelah habis azan, saya terus niat gabung sunat tayyat masjid dengan qabliyah Jumaat. Adakah sah sembahyang sunat saya atau bolehkah pada kedua sembahyang sunat saya atau bagaimana? Menurut setengah pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i, boleh kita gabungkan tayyat masjid dengan solat sunat yang lain, boleh, dengan syarat kita belum lagi duduk. Umpamanya kita masuk orang qomat dan orang bang dah. Dah masuk waktu, maka ada dua perkara kita boleh buat. Sama ada solat tahiyat masjid kerana belum duduk atau nak buat qabliyah zuhur. Faham? Ha, jawabnya memada dengan dua rakaat. Iaitu kita berniat solat sunat qabliyah zuhur atau qabliyah Jumaat. Tak payah niat tahiyat masjid. Dapat juga pahala tahiyat masjid. Kerana solat sunat yang kita buat ni qabliyah zuhur sebelah Jumaat, sebelum duduk dikira sebagai tahiyat masjid juga. Jadi tak payah pun kita gabung niat. Niat solat qabliyah saja jadi tahiyat juga. Kerana makna tahiyat ialah tiap-tiap sembahyang yang kita masuk sebelum kita duduk, jadilah tahiyat masjid. Bolehkah sembahyang sunat dilakukan lepas azan yang kedua pada hari yang pada hari Jumaat? Jawabnya, selama mana belum khatib naik di atas mimbar, boleh mengerjakan solat sunat. Dah? Apakah ada atau tidak bacaan sebelum mulakan takbiratul ihram? Seperti baca bismillah, kul a'udzu birabbin nas, amatu billah wa rasulih. Jawabnya, tak ada sebarang bacaan yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam mana-mana hadis pun. Nah, walau bagaimanapun, kalau kita nak baca tujuan nak melera daripada gangguan syaitan, umpamanya a'udzu billahi minasyaitanir rajim, hukumnya tidak salah. Mufti Al-Azhar yang lepas, Syekh Atiyah Saqar, pernah ditanya soalan yang sama. Beliau jawab dalam satu majalah keluaran Al-Azhar, namanya Mujahid, kalau tak silap nama, keluaran yang keberapa, lebih kurang tahun 99 kalau tak 9. Tak, ha, majalah tu. Ha, dia ada jawab patua tu belakang, orang tanya masalah. Nah, dia jawab, hukumnya, walaupun perkara ini adalah tidak disuruh, ha, dalam mana-mana hadis, tapi jika kita niat, nak minta perlindungan, daripada gangguan syaitan seperti kita baca a'udzubillah atau baca kul a'udzubin nas, hukumnya la ba'sa bihi, tiada salah dengan ini. Tak ada salah. Jangan kita intikot itu adalah kemustian ataupun benda itu adalah sunat. Ha. Tujuan naknya berlindung daripada gangguan syaitan. Tak ada salah. Saya adalah guru kelulusan diploma maktab. Saya sambung belajar ke peringkat ijazah kerana ingin kenaikan pangkat dan gaji, bukan kerana nak ilmu. Kerana terikut-ikutkan kawan-kawan saya yang sambung belajar buat ijazah. Salahkah niat saya sambung belajar itu? Baik. Dia niat sambung belajar kerana niat nak lebih lagi pendapatan. Neh? Ah, bukan kerana nak ilmu yang beri manfaat tu. Jawabnya niat tersebut adalah salah. Tak. Tapi kalau ilmu yang dipelajari itu ilmu agama, maka amalan seperti ini sangat-sangat dicela oleh syarak. Nah, tapi kalau ilmu dunia tak sama dah. Nah, ha, ilmu arkitek, ilmu jurutera, nah, ilmu kedoktoran tak ada kena-mengena dengan ilmu agama. Nah, tapi niat duit semata-mata tidak baik. Nah, sebab itulah kita diajar niat ni lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, mahyaya, hidup aku, termasuk pengajian ilmu-ilmu akademik, walaupun bukan ilmu agama, biarlah lillahi rabbil alamin. Itu yang baiknya. Tapi kalau kalau ilmu akhirat, sambung belajar lagi, ngaji tafsir, ngaji hadis, buat kaji hadis, kaji ayat, kaji fiqh, kaji ulama, tujuan nak tambah pendapatan dunia, sebut dalam hadis yang masyhur, lam yadid raihatal jannah, tak akan cium bau surga. Na'udzubillah. Kena taubat lah. Sambung belajar tu molek. Niat yang tak molek. Nah. Ha. Betul semula. Nah. Jadi kalau kata ada niat gitu, tak usah bimbang. Kita betulkan semula niat kita. Nah, istighfar, betulkan niat. Bukan kena berhenti, sambung. Tak ya? Sambung, terus belajar. Tapi betulkan niat. Niat kita boleh betul. Yang tak bolehnya, semayang. Nah. Nah, dengar rokok, risalah keringat. Tak ini niat. Lepas tu niat lalang rokok. Tak boleh lah. Kena tahbih mula. Ha, ni tak ayah. Terus belajar. Betulkan niat pergi jadi molek. Semasa kerja kilang dulu, saya ditempatkan oleh majikan asrama yang disediakan untuk pekerja. Yang dia duduk asrama kerja. Bilik yang saya duduk itu ada tinggal baju, seluar, kasut dan tuala. Tapi tuannya telah berhenti kerja dan tak tahu duduk di mana. Saya gunakan barangan tersebut. Sampai sekarang pun saya masih guna. Dan bawa balik bersama saya. Apa hukumnya? Hukumnya tak boleh. Sebab apa dia bahan seluar orang lah. Nah. Kalau hak syarikat lain. Macam kabaroh apa semua untuk gunaan wak pijet tu lain. Nah. Safety helmet, safety boot tu lain lah. Hak syarikat. Ni seluar orang bilik dulu. Seluar tinggal seluar. Tinggal kain plekat. Dia duduk tinggal lola lah. Nak dia tengok dia pakai bulok. Sebab apa jadi gitu. Nah. Tak tiga bos sambung diploma. Sambung apa. Nah, bahan seluar orang pula lah. Nah. Tak boleh lah buat gitu salah hak orang. Tak. Kadang-kadang tuang dia terlupa tinggal. Tak boleh guna hak orang gitu. Nah. Jangan main tinggal. Pakai boleh guna. Tinggal pakai boleh guna. Ni tak izin lah hak orang. Nah. Saya baca doa untuk tanda keluar. Tanda naik kenderaan. Doa makan. Doa banyak lagi dalam hati saja. Adakah baca dalam hati dikira atau tidak? Jawabnya ya dikira. Tapi yang paling abdur. Yang contohi amal Rasulullah. Berdoa berlapas pada lisan. Nak. Nabi ajar doa. Kebanyakannya doa adalah berlapas. Tapi kalau dalam hati, lebih baik daripada doa nasib. Soalan seterusnya, apakah makna perkidar? Yang kedua, apakah hukum mengadu belaga binatang? Contoh seperti ayam. Yang ketiga, terangkan maksud ayat. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Surah Al-Muddathir. Terjemahannya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Kami, jawabnya, kami tidak termasuk dalam kolak orang yang mengerjakan semayang. Soalannya, jadi adakah ahli syurga boleh lihat ahli neraka? Saya ada dengar ulama mengatakan ahli syurga boleh tanya pada ahli neraka. Maksud ayat ini. Ha, baik. Soalan pertama, apakah makna perkidah? Perkidah, benda itu, perkidah. Tahu tak? P-E-K-I-D-A. Perkidah. Tahu tak? Apa benda perkidah? P. Siapa tahu? Ni kat nak pulang raya dah ni. Mana pula tahu perkidah? Nah. Ada ahli kamu hidup? Tahu tak? Pekidah. Tahu? Siapa tahu? Nah. Jadi, kalau kita nak terang pun beginilah. Masa jawab lagi ni. Soalan yang pekidah ni. Ini masalah yang berkait dengan keselamatan. Dah? Ini saya jawab. Dah? Jadi kita takut tu. Jangan nak jawab. Nak? Bukan masalah. Masalah kita boleh kuliah. Nak kuliah. Tak boleh orang kacau. Dah? Apa hukum mengadu belaga binatang? Laga tu atuk kepala. Macam tu belaga ayam. Nak? Nak? Putus habis tadi-tadi, rabuk habis jat balung-balung. Hukumnya haram. Orang yang belaga binatang sebut dah. Nak dosa besar kena laknat. Allah Ta'ala melaknat, kata Rasulullah, orang yang belaga binatang. Nak. Az-Zahabi rahmahullahu ta'ala sebut dalam kitab beliau Al-Kabair. Akan keadaan orang yang belaga binatang ni di akhirat, kalau Nabi cerita, nak, dia akan dibalas oleh binatang yang dia belaga tu. Kalau ada jenis laga ayam, ayam tu akan catuk dia pula. Allah buat ayam tu so dia jadi keng. Nak? Ayam tu bahan tapal dia kita dengan taji dia. Taji so tiang TMB. Allah tahu tapal dia. Nak anak? Kubah kalau kubah, kalau kubah tu tanduk kita pula. Nak? Jangan laga binatang. Laga ikan sekilah, apa rabuk bingung mulut ikan. Bertelabih habis. Nak? Pada nak makan, mampu gitu. Dia ada timbul perut tak kata. Nak? Ini semua kerja zalim belaka. Tak boleh. Nah? Ini kerja zalim. Haram hukumnya. Maksud ayat ini dia kata masadakakum fi safar qalu lam nakum minal muslimin. Pasal dulu kok kita khabar orang tanya, boleh tak ahli surga tengok ahli neraka? Kita jawab tak boleh, pasal sebut dalam hadis orang ahli surga tak secara dah ahli neraka. Sebab bila tunjuk keadaan dalam neraka, maka tidak ada keindahan surga. Surga ni tempat orang lupakan segala kesusahan. Maka sebab tu Tuhan tak tunjuk ahli neraka. Nah, maksud dia kata ada pula ulama kata tengok ahli neraka boleh tanya pula. Jadi tangguh dengan jawapan kita. Dalil ni ayat-ayat masalakakum fi saqar. Orang ahli orang di syurga tanya apa yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka saqar ni, api menyala-nyala. Qalu lam nakum minal musallin. Jawab ahli neraka, kami tak sembahyang hari tu. Ni masuk neraka ni. Jawabnya yang tanya ni masalakakum fi saqar, bukan ahli syurga. Malaikat. Malaikat yang tanya. Ahli surga duduk galak lah. Duduk cara jauh. Dalam surga tu. Duduk terbang, duduk minum air, duduk main buah musim. Nah, tak cara dah dia gembira semata-mata. Tuhan tak beri dia tengok keadaan azab. Nah, dia lupa dah anak isteri dia. Tak boleh ingat dah. Pasal nak kesenangan sama. Nah, yang tanya malaikat. Malaikat tanya bukan malaikat tak tahu. Malaikat tanya nak menghinakan lagi. Nak? Istifham taubih dia panggil. Tanya nak mencela. Dah berapa duduk dalam api ni aku ramai-ramai? Malaikat tanya. Berapa duduk dalam api ha? Kami tak semayang. Nak? Yang tanya bukan ni surga mari tanya, mari tengok. Hari surga walau atang. Macam kita walau atang. Kita sehat. Walau atang sekali tengok orang sakit sepita. Ada tu dunia. Kerak tak cara dah. Lima paling kurang sekali 70 orang bidadari. Ayat Haji Mak boleh 70 orang bidadari dalam surga. Duk galak nak cara dia orang neraka. Tak lah tak? Tak. Gagah lah.